so ni mapamula ui tamu na utuju mata ki nate alenya rina wana waku mapamula ui tamu na utuju mata ki nate alenya Sony sama nami lo cupe atiku dia ni matin romataku Sony sama nami lo cupe atiku bening wedding idang idik manca jiwa juna ia paro manca jikan cinta Bara ut dingi daing i pasir untuk cinai Cina ku lauri alimu Launi mai pasir diwi papuji Bara lenye isi nina saranya Untuk cinai, cinaku lauri.